Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian di malam hari ini masih kita sebutkan beberapa sisi-sisi dari al-ilm wal mal. Ilmu dan harta dunia. Kemarin telah kita sebutkan penjelasan al-imamu Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah bahwasannya ketika seseorang mengumpulkan harta dunia maqrunun bi thalasati anwa' min al-afati wal-mihan, maka dia akan disertai dengan perkara-perkara yang menyakiti dirinya, demikian pula sebagai mihan, ujian tersendiri untuknya. Yang pertama adalah nau'un qablahu, jenis yang pertama adalah kesengsaraan, demikian pula keletihan yang dia rasakan sebelumnya. Sebelum dia mendapatkan harta, dia akan menghadapi sekian banyak kesulitan-kesulitan, demikian pula perkara-perkara yang menyedihkan. Wa nau'un 'inda husulihi, bahkan ketika dia sudah mendapatkan perkara-perkara tersebut tidak akan lepas darinya. Wa nau'un ba'da mufaraqatihi, dan yang terakhir adalah ketika dia akan berpisah dengan harta. Ketika dia berpisah dengan harta juga di sana akan mengalami sekian banyak kesulitan-kesulitan, demikian pula mihan, ujian-ujian untuk dirinya. Kemarin telah kita jelaskan dan telah kita sebutkan an-naw'ul awwal wa tsani, jenis yang pertama dan jenis yang kedua dari uraian penjelasan al-Imam alaihi rahmatullah, yang secara kesimpulan jenis yang pertama yang dirasakan oleh seorang ketika dia mengejar dunia, dia akan menemui sekian banyak kesulitan-kesulitan, demikian pula alam, perkara-perkara yang menyedihkan dirinya, adalah sesuatu yang ma'ruf, yang diketahui oleh siapa saja yang mengumpulkan harta dunia. Membutuhkan di sana ada pengorbanan, membutuhkan di sana ada keletihan, di samping kerugian-kerugian dan sekian banyak kesulitan dan rintangan-rintangan yang dia harus menjumpainya ketika akan berupaya untuk menghasilkan dunia. Ini perkara yang ma'ruf yang kemarin telah kita sebutkan perinciannya, demikian pula penjelasannya. Adapun yang kedua, al-musyaq wal-ankad wal-alam, perkara-perkara kesulitan, perkara-perkara yang menyakitkan, yang meresahkan dirinya ketika dia telah berhasil mendapatkan dunia, adalah kesulitan ketika dia berupaya untuk menjaga dunia tersebut. Ditambah lagi ketika hatinya sudah bergantung dengan dunia, sudah menggantungkan dirinya dengan dunia, akan semakin menambah kesedihan, kesulitan, demikian pula kesukaran-kesukaran yang tentu lebih dari sisi porsinya berbeda dibandingkan dengan mereka orang-orang yang hanya sekedar menginginkan perkara dunia. Illa mahmuman wala yumsi illa maghmuman. Ketika datang pagi hari, maka kita akan menjumpai dirinya dalam keadaan sedih. Ketika datang sore hari juga sama, dirinya dalam keadaan sedih, memikirkan hartanya, bagaimana caranya dia bisa mengumpulkan hartanya tersebut dalam keadaan tidak ada yang terkurangi darinya. Mulai memikirkan bagaimana caranya agar harta tersebut tidak berkurang. Kalaupun berkurang, maka dia akan terus memikirkan seperti apa langkah antisipasi yang harus dia kerjakan. Naam. Ditambah lagi al-uyun min kulli janib tarmuquhu. Pandangan mata-mata yang hasad, yang dengki dengan dirinya senantiasa mengawasinya. Ini semakin menambah kesedihan, demikian pula kegundahan dirinya. Nah, karena orang-orang yang lain juga memiliki keinginan yang sama sebagaimana dirinya, sehingga mereka akan berupaya agar supaya bagaimana caranya orang tersebut hilang darinya kenikmatan-kenikmatan dunia dibandingkan dirinya. Ataukah minimalnya dia akan berupaya bagaimana caranya agar dirinya sama dengannya dari sisi manzilah kedudukan, demikian pula takaran kadar kekayaan yang dimilikinya. Ketika bertambah dihasadi, ketika sengsara disyukuri, ketika sama-sama dari sisi kadar dunia yang dimilikinya disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Naam. Sehingga keadaan seorang diiringi dengan sekian banyak mihan, ujian-ujian, kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan yang harus dia dapatkan. Naam. Kemudian kita jelaskan penjelasan Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Walau qadaru ala mithli dhalika ma'al alim la fa'aluhu. Sekarang berbeda dengan keadaan seorang yang berilmu, seorang yang alim. Kalau keadaan ahlu dunia tadi kita sebutkan, ketika dia mendapatkan dunia, banyak mata-mata orang-orang yang dengki mengawasinya, lisan-lisan yang hasad berupaya bagaimana caranya agar supaya orang tersebut mendapatkan kerugian, ataukah bagaimana caranya agar supaya dunia tersebut hilang darinya. Naam. Dan yang demikian tidak sedikit orang mengupayakan dirinya terjatuh ke dalam kebangkrutan, terjatuh ke dalam perkara-perkara yang disenangi oleh mereka. Naam. Adapun seorang yang alim, walau qadaru ala mithli dzalika ma'al alim la fa'alu. Kalau orang-orang yang hasad dengan seorang yang berilmu, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama kepada seorang yang alim, maka niscaya mereka akan melakukannya. Naam. Mengupayakan agar supaya ilmunya tersebut hilang darinya adalah perkara yang tidak mungkin, mustahil. Ilmu ketika Allah Azza wa Jalla memberikan pada diri seorang hamba, maka ilmu tersebut senantiasa ilmunya akan semakin bertambah kadar ilmu yang dimiliki oleh dirinya. Nah, ilmu semakin diamalkan semakin bertambah, semakin mendatangkan berkah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana keadaan mereka orang-orang yang hasad dengan seorang yang alim, yang enggak suka kepada seorang yang alim? Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah beliau menyebutkan, walakinnahum lamma alimu annahu la sabila ila ilmihi amadu ila jahhi wa inkarihi. Ketika orang-orang yang enggak suka kepada seorang yang berilmu mengetahui bahwasanya mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengupayakan agar supaya ilmunya tersebut hilang darinya, agar dia rugi sehingga tidak berilmu sebagaimana sebelumnya, ini kan perkara yang mustahil. Maka yang mereka lakukan, kata beliau, amadu ila jahdihi wa inkarihi. Mereka pun berupaya untuk mengingkarinya. Wa jahdihi, dan menolak ilmu yang dibawa oleh orang tersebut. Tidak mau mendengarkan ilmunya, tidak mau untuk kemudian menghadiri majalisnya. Nah, dia benci kepada seorang yang alim. Liyuzilu 'anil qulubi mahabbatahu wa taqdimahu wa tsana'a 'alaihi. Tujuan mereka melakukan sekian perkara-perkara yang tadi disebutkan, menolak ucapan seorang yang alim, menolak ilmu yang disampaikan oleh seorang yang alim, tujuannya adalah agar supaya bagaimana caranya dengan apa yang mereka lakukan tersebut, kecintaan yang sudah tertanam di hati-hati mereka, orang-orang yang berada di sekitar seorang yang alim, itu bisa hilang dari mereka. Demikian pula sanjungan-sanjungan yang diberikan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang hilang darinya. Tidak lagi mereka mendengarkan masyarakat memuji sang alim. Tidak lagi mereka menjumpai ada orang yang cinta kepada seorang yang alim, yang memuliakan seorang yang alim tersebut. Inilah yang dilakukan oleh mereka para juhala, orang-orang yang jahil, yang membenci dakwah para al-anbiya wal mursalin min kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan di setiap tempat. Demikian pula keadaan mereka orang-orang yang membenci dakwah, berupaya untuk menolak fatwa-fatwa para ulama. Mereka berupaya untuk kemudian menolak bimbingan nasihat yang disampaikan oleh mereka para ulama, bahkan mengupayakan bagaimana caranya mereka bisa memprovokasi orang-orang yang ada di sekitarnya agar supaya tidak lagi memiliki kecintaan kepada sang alim tersebut, memuliakan dirinya, menyanjung dirinya, sehingga harapannya kemuliaan yang dimiliki oleh sang alim hilang dari dirinya. Wal'iyadz billah. Fa in bahara ilmuhu wamtana'a an mukabaratil juhudi wal inkar. Namun kalau semisal sang alim tersebut adalah seorang yang sangat luas ilmunya, sehingga mereka tidak bisa untuk mengupayakan bagaimana caranya agar menggiring manusia membenci sang alim, agar supaya manusia tidak memujinya, memuliakannya, maka romauhu bil azaim, mereka mulai menuduh sang alim tersebut dengan perkara-perkara yang besar. Wa nasabuhu ila qabihin, mereka menuduh demikian pula menyandarkan sang alim tersebut telah melakukan perkara-perkara yang jelek, yang mungkar. Wal iyadz billah. Dituduhlah sang alim tersebut melakukan perkara demikian dan demikian. Mulailah berupaya melakukan sekian banyak upaya-upaya bagaimana caranya agar supaya tersebar khobar bahwasanya sang alim tersebut melakukan perkara kejelekan demikian dan demikian, agar supaya, kata beliau, liyazilu anil qulubi, liyazulu minal qulubi mahabbatahu, agar supaya hilang di hati-hati manusia kecintaan mereka kepada seorang yang alim tersebut. Wa yuskinu maudhi'aha an-nafrata anhu wa bughdahu, sehingga mereka berupaya untuk menempatkan posisi sang alim tersebut pada posisi yang ditolak oleh manusia, dibenci oleh manusia, ditinggalkan oleh manusia. Wal iyadz billah. Inilah perbedaan antara keadaan ahli dunia ketika mereka mendapatkan ilmunya. Banyak di antara mereka yang hasad, yang dengki, berupaya agar supaya hartanya tersebut hilang darinya, mengupayakan agar supaya bangkrut usahanya. Nah, adapun sosok yang alim, yang berilmu, cobaan yang didapatkan oleh dirinya jauh berbeda dengan yang didapatkan oleh seorang yang mengejar dunia. Akan dituduh melakukan demikian, akan dituduh pada dirinya melakukan sekian banyak kejelekan, tujuannya agar supaya hilang dari manusia kecintaan, pengagungan dan kemuliaan yang mereka berikan kepada dirinya. Wa hadza syughlu sahharati bi'ainihi fa haula sahharatun bi'alsinatihim. Maka ini adalah termasuk dari bentuk sifat penyibukan yang dilakukan oleh para penyihir secara zatnya, sehingga mereka-mereka ini adalah para penyihir yang mereka sihir lisan-lisan mereka untuk menyihir manusia melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang jelek. Wal iyadz billah. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Fa in ajazu lahu an syai'in min al-qaba'ih adh-dhahirati bi'ainihi ramauhu bitalbis wa tadlis wa zaukarah wa riya wa hubbi at-tarafu' wa talabil jahi. Misal mereka tidak bisa mengupayakan agar menuduh dan menyebarkan berita-berita dusta bahwasanya sang alim tersebut melakukan sekian kemungkaran, sekian perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, disebabkan sang alim tersebut walhamdulillah istiqamah di atas ilmunya, mengamalkan ilmunya, seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak mungkin manusia akan mudah membenarkan berita mereka, orang-orang yang menyebarkan isu-isu negatif tentangnya. Maka para penyihir-penyihir yang boleh sebutkan menyihir lisan mereka, mempengaruhi manusia tersebut, berupaya untuk melemparkan tuduhan-tuduhan talbis wa tadlis, tuduhan-tuduhan yang samar, yang menipu, yang berisikan az-zaukarah, tipu daya. Dituduh bahwasanya dia adalah seorang yang riya dengan ilmunya, wal iyadz billah. Dituduh bahwasanya sang alim tersebut adalah sosok yang wa talabil jah, menginginkan pangkat, kedudukan, dia haus kekuasaan, haus kemuliaan, riya, pamer dengan apa yang dia miliki dari kemuliaan. Wal iyadz billah min dzalik. Ini keadaan mereka, orang-orang yang benci kepada seorang yang berilmu, kalau semisal tidak bisa merendahkan sang alim tersebut dengan perkara-perkara kejelekan, kemaksiatan yang dimiliki oleh dirinya, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tadi disebutkan. Padahal sang alim tersebut berlepas diri darinya. Nah, ini keadaan mereka, para orang-orang yang sombong, yang bangga dengan ilmunya, sehingga merendahkan kedudukan mereka, para ulama, para ahli al-ilm. Wa hadzal qadru min mu'adati ahli al-jahli. Maka keadaan orang yang seperti ini adalah termasuk dari bentuk permusuhan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang jahil. Jahil tentang kedudukan ilmu, jahil pula tentang kedudukan mereka, para ahli ilm. Wadzulm, demikian pula seorang yang zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan tuduhan-tuduhan dalam keadaan ternyata tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Naam. Seperti ini, mathalul harri wal bur wal bardi la budda minhu, adalah satu perkara yang permisalannya sama antara panas dan dingin. Kalau ada panas pasti ada apa? Ada dingin, ya kan? Kalau ada dingin pasti ada apa? Ada panas. Labudda minhu adalah perkara yang sudah pasti ada dan ditemui di setiap zaman, setiap tempat. Orang-orang yang benci dengan mereka, para ahli ilm, tindakan-tindakan yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Sehingga sungguh benar penjelasan yang disampaikan oleh mereka, para ulama, bahwasanya ahli bid'ah wadh-dhalal, mereka membantah para ulama dengan ghibah wan namimah, dengan ghibah wan namimah, mengadu domba, menyebutkan aib-aibnya, demikian pula kejelekan-kejelekan sang alim, disebabkan karena mereka tidak memiliki cara untuk membantah ilmunya, disebabkan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk merendahkan sang alim tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang mungkar, berisikan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang mereka bongkar adalah aibnya, yang mereka sebutkan adalah ketergelinciran, kelalaian sang alim tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini adalah perkara yang sudah pasti terjadi dan akan terus ada, kata Imam Ibn Al-Qayyim, seperti halnya kalau ada panas pasti ada dingin, pasti akan dijumpai oleh seorang yang berilmu ketika dirinya mendakwahkan ilmunya. Fala yanbaghi liman lahu muskatu aqlin ayyata'adza bihi, maka tidaklah selayaknya seseorang yang memiliki akal yang sempurna untuk merasa tersakiti dengan tindakan orang-orang yang jahil, yang zalim tersebut. Idza sabila lahu ila daf'ihi bihalin, karena enggak mungkin bagi orang tersebut untuk kemudian dia bisa menolaknya bagaimanapun keadaannya. Falyuwattina nafsahu alaihi, maka hendaklah sang alim berupaya untuk menenangkan jiwanya atas keadaan yang menimpanya. Kama yuwattinu ala burdi syita'i wa harri shayf, sebagaimana keadaan seseorang harus menenangkan dirinya, menyabarkan dirinya ketika datang musim panas, harus sabar, ya kan? Karena perkara yang sudah pasti terjadi, enggak mungkin dia bisa menolak tetapan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan bahkan kepada seluruh para al-anbiya wal mursalin. Akan ada mereka orang-orang yang merendahkan dan menghinakan mereka, para al-anbiya wal mursalin. Bila para nabi dan rasul saja demikian, apalagi man ba'dahum, generasi-generasi setelah mereka. Naam. Wa harris saif, sebagaimana pula keadaan menerima keadaan musim yang sangat panas, menyebabkan akhirnya dia risih, kepanasan. Ketika datang musim panas menyebabkan akhirnya dia terus berkeringat, tidak betah di kamar, tidak betah di rumah. Ketika datang musim dingin juga demikian, tidak bisa keluar, terus di rumah, kedinginan dia. Tapi dia harus sabar, karena itu adalah termasuk dari perkara-perkara yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaan ujian dan cobaan yang dihadapi oleh seorang yang berharta ketika harta tersebut dia dapatkan, dengan seorang yang berilmu ketika dia telah mendapatkan ilmu tersebut. Namun tentulah berbeda antara kesudahan kedua orang yang tadi kita sebutkan. Ahli dunia dengan dunianya dan ambisinya mengejar dunia, dirinya mendapatkan rintangan-rintangan tersebut, maka tidak ada jalan darinya untuk keluar darinya. Dia terus berada di ambang perkara-perkara yang menyedihkan dirinya, demikian pula meresahkan hatinya. Adapun seorang yang alim, ketika dia menghadapi sekian banyak celaan dan ujian-ujian yang dihadapi oleh mereka para al-juhala wal-zalimun, mereka berharap adanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berharap dari kesabaran mereka tersebut Allah memberikan ganjaran pahala atas mereka dengan dakwahnya. Karena itulah ketika seorang yang berilmu dia mendakwahkan ilmunya, perkara yang harus dia ingat adalah as-sabru 'ala adzafi. Dia harus bersabar menghadapi rintangan-rintangan, demikian pula gangguan-gangguan yang dia dapatkan ketika dia mendakwahkan ilmunya. Inilah keadaan al-ta'if yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Ketika generasi yang senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla menampakkan kebenaran, membantah kebatilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadhurruhum man khadhalahum. Tidaklah akan memadzuratkan mereka orang-orang yang merendahkan, yang menyibir, yang menghinakan mereka. Adalah dari kalangan kaum muslimin yang di dalam hati-hati mereka terdapat kemunafikan. Dari kalangan mereka para munafikin yang membenci Islam, membenci al-haq kebenaran. Dari kalangan mereka para musuh-musuh al-haq kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mereka akan menjumpai orang-orang tersebut, mencibirnya, merendahkannya dan menghinakannya. Wala man khalafahum, tidak pula orang-orang yang menyelisih mereka dari kalangan mereka, orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendakwahkan Islam, sekian banyak rintangan-rintangan beliau dapatkan dari kalangan musyrikin al-kafirin, bahkan dari kalangan al-munafiqin yang menyembunyikan kemunafikan mereka dan menampakkan keislaman mereka di hadapan Nabi. Bacalah sejarah seperti apa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Niscaya kita akan menjumpai sekian banyak rintangan-rintangan, cobaan-cobaan yang dihadapi oleh beliau ketika mengemban dakwah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. An-naw'u tsalits, sisi yang ketiga dari macam-macam perkara-perkara yang akan menyertai seseorang ketika mengumpulkan harta berupa kesedihan, kegundahan, kesengsaraan, yang beliau sebutkan ketika orang tersebut telah mendapatkan harta namun tiba waktunya untuk berpisah dengan hartanya. Ba'da mufaraqatihi, kesedihan yang dia rasakan setelah dia berpisah dengan harta. Kata beliau alaihi rahmatullah, wa min afatil ghina ma yahsulu lil 'abdi ba'da mufaraqatihi, dan termasuk dari perkara-perkara yang akan menimpa orang-orang yang mengejar harta dari kejelekan demikian pula keburukan adalah apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ba'da mufaraqatihi, setelah dia berpisah dengan hartanya. Man ta'allaqa qalbuhu bihi wa kaunuhu ja'a qad ja'ala bainahu wa bainal mutalabati bihuquqihi wal muhasabati ala maqbudihi wa masrufihi min aina tasabahu wa fi madza anfaqahu. Bagi seseorang yang telah hatinya tersebut tergantungkan dengan dunia akan mendapatkan kesengsaraan, kesedihan ketika ja'ala bainahu wa mutalabatihi bihuquqihi wal muhasabati 'ala. Dia harus menghadapi sekian banyak tuntutan-tuntutan terkait hak-hak dunia, hak-hak yang dimiliki oleh dirinya disebabkan karena dia adalah seorang yang kaya. Demikian pula nantinya dia akan mendapatkan hisab di hadapan Allah Azza wa Jalla ala maqbudihi wa masrufihi, terkait apa yang dia dapatkan dari dunianya dan seberapa besar dunia yang telah dia lepaskan dari genggaman tangannya. Min aina iktasabahu wa fi madza anfaqah, akan ditanya nanti di yaumil qiyamah dengan pertanyaan dari mana dia mendapatkan harta tersebut, apakah dari jalur yang halal ataukah dari jalur yang haram, akan diminta masing-masingnya pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa madza anfaqah, dan untuk apa dia nafkahkan, sehingga seorang yang kaya nantinya akan menghadapi pertanggungjawaban terkait dari mana dia mendapatkan harta, dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan oleh dirinya. Semakin banyak hartanya, maka semakin banyak pertanyaan tersebut akan dia jumpai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muslimin yang fuqara, yang fakir, ala ubashirukum anna fuqara al-mu'minin, maukah saya beritakan kepada kalian kabar gembira bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan al-mu'minin, kaum mu'minin, yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Orang-orang fakir dari kalangan kaum mukminin akan diprioritaskan terlebih dahulu masuk ke dalam al-jannah sebelum masuknya orang-orang kaya dari kalangan kaum mukminin sejarak nisfi yaumin, setengah hari. Nah, setengah hari saja. Kalau mungkin dipandang hari nanti di akhirat seperti hari dunia, faya subhanallah, betapa mudahnya urusan yang dialami oleh mereka para aghnia dari kalangan al-mu'minin di zaman tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kelanjutan hadis tersebut, artinya selama 500 tahun lamanya para fuqara dari kalangan al-mu'minin akan mendahului orang-orang yang kaya dari kalangan kaum mu'minin masuk ke dalam al-jannah setengah hari. Yakni maksudnya adalah 500 tahun bila hari tersebut dibandingkan dengan hari-hari dunia. Diceritakan bahwasanya salah seorang perawi hadis ini membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu, kata Allah Azza wa Jalla, seperti halnya 1000 tahun pada hari-hari yang kalian menghitungnya di alam dunia. Nah, 1000 tahun, bayangkan. Para fuqara sudah dipersilakan masuk ke dalam al-jannah, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di dalam terkait hak-hak harta, yang masing-masing harta yang dia kumpulkan, yang dia hasilkan, yang dia keluarkan, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang punya penghasilan selama sebulan saja mungkin 10 juta. Faya subhanallah, kalau semisal dia habiskan dalam satu bulan sebanyak jumlah tersebut, masing-masing yang dia keluarkan jumlahnya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Kamu belanjakan dari 10 juta tersebut 1 jutanya untuk apa? 10 juta itu pun juga kamu dapatkan dengan cara apa? Apakah perkara yang halal ataukah perkara yang haram? Dan terus demikian berkelanjutan pada bulan-bulan yang setelahnya. Kalau semisal dia mendapatkan harta dunia dari jalur yang lainnya, juga akan mendapatkan hisab yang sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan dua pertanyaan, min aina tasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia nafkahkan. Inilah kesulitan yang dimaksudkan oleh al-imam, yang akan dihadapi oleh mereka orang-orang yang mengumpulkan harta setelah dia berhasil mendapatkan harta tersebut, kemudian datang waktunya, ajalnya, dan dia berpisah dengan hartanya. Ada hisab yang panjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.